Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yang kita akan masuk kepada hadis yang ketiga dari bab al-yaqin wa tawakkul, keyakinan dan tawakal. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ats-tsalitsu, yang ketiga, عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال dari ابن عباس رضي الله عنهما juga itu sebagaimana hadis yang sebelumnya. Dia berkata ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل, cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baiknya zat yang dipasrahkan padanya segala urusan. Qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ayna hubbi bin nar. Ini dikatakan oleh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ayna hubbi bin nar, ketika dilemparkan ke dalam api. Kalimat apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا, dan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata, inna an-nas qad jama'u lakum faqshawhum fazadahum imana, ketika manusia atau ketika mereka berkata sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Ini perkataan sebagian manusia ketika telah terjadi perang Uhud, yang ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat kaum muslimin ketika itu mengalami kekalahan. Maka ada sebagian manusia yang menakut-nakuti kaum muslimin, bahwasanya telah berkumpul pasukan yang besar yang akan datang ke kota Madinah dan akan mengalahkan kalian, maka takutlah kalian kepada mereka setelah perang Uhud. Itu dalam keadaan mereka masih terluka, yaitu tubuh-tubuh mereka terluka, dan juga mereka masih merasakan sakitnya kekalahan. Namun kemudian perkataan ini yang disampaikan oleh sebagian manusia kepada kaum muslimin tidaklah membuat mereka gentar. Namun apa? Fazadahum imana. Maka itu menambah keimanan bagi mereka. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah lah sebaik-baik dia zat yang dikembalikan kepadanya segala perkara, dan yang kita bertawakal kepadanya. Rawahu al-Bukhari. Ini yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Qala fi riwayatin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dalam satu riwayat yang juga disantunkan dalam Sahih al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, Ibn Abbas, kana akhiru qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hiya ulqiya bin nar, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dahulu perkataan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika dilemparkan ke dalam api, yaitu hasbi Allah, atau resmi ucapannya dengan dhamir ya, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang dikembalikan kepada segala perkara dan urusan. Maka inilah keadaan dua dari nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dua dari rasul Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kedua rasul ini adalah kedua rasul yang paling mulia, dan bahkan keduanya dikhususkan dalam suatu manzilah dan suatu kedudukan yang tidak disebutkan bahwasanya kedudukan tersebut dicapai oleh yang lainnya, yaitu bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya mendapatkan al-kullah, yaitu percintaan yang merupakan puncak daripada percintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah, dan menjadilah Nabi Ibrahim pun adalah khalilullah, kasih Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam puncak kecintaan, dalam kecintaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taqaddallahu Ibrahim khalilan. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kasih yang dicintai dengan kecintaan yang besar itu pula. Jadi ada derajat-derajat daripada kecintaan, tingkatan-tingkatan daripada kecintaan. Kullah adalah kecintaan yang paling tinggi. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna Allah haqqa ittaqadani khalilan kama ittaqadani Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi khalil ini di atas habib, di atas habib. Kalau habib dari kata hub, itu kecintaan. Namun derajatnya di bawah kullah. Kullah itu kecintaannya khalis, sifat yang murni. Maka inilah keadaan dari dua khalilullah, khalilur rahman, dua kasih Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tawakkal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang diutus pada negeri Babil, di Babil, Babilon, di Elok ketika itu, menghadapi Raja Karun yaitu Namrud. Nama itu bahwasanya dirinya adalah Rob yang tertinggi, Tuhan yang tertinggi, jadi Namrud. Dan semasa Nabi Ibrahim sendiri, bahkan ayahnya sendiri kepada adalah penyembah berhala. Azar ini, bapaknya Nabi Ibrahim justru adalah pembuat berhala tersebut, yang kemudian memahat berhala-berhala yang kemudian disembah oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim AS ketika itu menghancurkan berhala-berhala tersebut, yaitu dengan suatu cara tertentu, suatu yaitu taktik atau kemudian tipu daya, sehingga beliau berhasil menghancurkan seluruh berhala-berhala tadi itu sama yang paling besar. Nah, yang mungkin semuanya sudah tahu dan mengetahui ceritanya. Singkat kata, yaitu kaumnya marah dan mereka mengatakan akan diapakan Ibrahim ini. Mereka saling bermusyawarah, saling bertukar pikiran akan diapakan Nabi Ibrahim ini. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, Allah berfirman, "Qalu hadiku," mereka berkata, "Bakarlah dia. Wanzuru alihatahu in kuntum fa'ilin." Dan tolonglah Tuhan Tuhan kalian, sesembahan sesembahan kalian. Apabila kalian akan melakukannya, sesembahan sesembahan mereka tidak bisa menolong diri diri mereka sendiri. Ya, ketika dihancurkan, justru butuh untuk ditolong oleh para penyembahnya, oleh para pemujanya. Berhala yang tidak bermanfaat sama sekali, tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Dalam keadaan seperti itu, mereka mengetahui keadaan berhala seperti itu, mereka masih menyembahnya. Maka ini menunjukkan betapa kaum musyrikin berada dalam kejahilan, berada dalam kebodohan, dalam keadaan mereka tahu sebab mereka tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa menolong diri sendiri, tidak bisa membela diri, masih disembah dan masih diagungkan. Maka kaumnya Nabi Ibrahim menyalakan suatu api yang sangat besar. Sampai-sampai dikatakan, dikisahkan bahwasanya dikarenakan besarnya api tersebut, tidak ada yang bisa mendekati api tadi. Sehingga bagaimana mereka memasukkan Nabi Ibrahim dalam api tadi, dilontarkan dengan manjanib. Apa itu manjanib? Itu ketapel yang besar yang biasa untuk melontarkan batu ketika peperangan. Mungkin sebagai kita tahu alat yang seperti ini, alat yang biasa digunakan untuk melontarkan batu ketika peperangan, batu yang untuk menghancurkan pasukan musuh atau menghancurkan tembok dan lain sebagainya, inilah manjanib. Maka ketika dilemparkan oleh kaumnya dengan manjanib tadi, Nabi Ibrahim mengatakan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka ini menunjukkan puncak ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana pada kisah Nabi Ibrahim ini, perkataan ini dan juga tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak daripada ketawakalan seseorang ketika menghadapi keadaan seperti ini, keadaan berbahaya seperti ini, maka dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adalah suatu perkataan yang hendaknya kita ucapkan ketika dalam keadaan-keadaan berbahaya, ketika kita melihat bahwa ada seorang yang ingin menggolongi kita, mencari kita, ingin merampas harta kita, ingin membunuh bahkan, maka lain sebagainya, walhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari seluruh keburukan. Namun apabila terjadi, maka katakan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Suatu kata yang menunjukkan punya ketawakalan. Tentu saja ketika diucapkan hendaknya kita mengetahui maknanya. Cukuplah Allah bagi atau cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong, sebagai pelindung. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya dan yang kemudian diserahkan kepada segala perkara adalah Allah. Sebaik-baiknya saja yang kita bertawakal kepada-Nya adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan pertolongan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan dengan manjanib tadi, kemudian beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebagaimana yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya tadi ayat 69, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berkata, wahai api, jadilah engkau. Dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Yang namanya api adalah zat yang panas dan juga zat yang membinasakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api tersebut untuk ya memiliki sifat karena suatu dua sifat yang berkebalikan dari sifat dasar api. Api tadi apa? Panas dan membinasakan. Allah memerintahkan api tersebut untuk menjadi dingin dan justru menjadi keselamatan dan kemudian menjadi kebinasaan. Dan di sini ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api tersebut untuk menjadi dingin dan selamat dan sebagainya di Ibrahim. Bukan hanya sekedar dingin saja ya, wahai api jangan dingin. Bahwa seperti itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dingin dan keselamatan. Dikarenakan apabila Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan api tersebut untuk menjadi dingin, ya. Bisa jadi api tersebut menjadi dingin namun kemudian menjadi dingin yang membinasakan sebagainya di Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api tersebut ya, tidak hanya menjadi dingin, tapi sekaligus menjadi keselamatan. Ya. Dingin yang dalam taraf masih seorang bisa bertahan dengan dingin tadi. Maka inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim dengan tawakal yang beliau dan ucapan yang diucapkan oleh beliau yang menunjukkan ketawakalan tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan perkataan ini pula yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tadi manusia berkumpul, yaitu pasukan orang-orang kafir berkumpul. Ini hanya isu dan desas desus yang disebarkan untuk menakut-nakuti para sahabat. Hakikatnya ya, tidak ada ya, pasukan yang akan menyerang kaum muslimin dan dikaitkan. Ini hanya isu yang disebut yang musyarakat sebagai orang. Takutlah kalian karena apa? Kalian kemenang kalah. Sekarang mereka akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Mereka akan berkumpul untuk menyerang kalian. Ya. Jadi hanya isu yang dihembuskan dan tidak ada hakikatnya sebetulnya. Tidak ada realitasnya. Tidak ada manusia yang berkumpul untuk menyerang mereka. Ya, tentunya ketika mereka keluar untuk mencari, menyambut pasukan tersebut, tidak ada pasukan yang ditemukan. Ya, tidak ada pasukan yang ditemukan oleh mereka. Yang kita sudah sebutkan ini menunjukkan betapa para sahabat orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu mereka masih berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan lebih dari itu mereka berkumpul kembali dan keluar dari Madinah untuk mencari pasukan tersebut, untuk menghadapi pasukan tersebut di luar kota Madinah sebelum datang ke kota Madinah. Dalam keadaan mereka apa? Dalam keadaan mereka masih terluka. Mereka baru terpukul dengan kekalahan pada perang Uhud. Sebagian dari para sahabat meninggal, tewas dalam perang Uhud. Namun mereka betul orang-orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu pun mereka masih keluar untuk yaitu mencari pasukan dari yang akan menyerang kota Madinah. Dikabarkan akan menyerang kota Madinah. Maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala datang. Itu apa? Tidak ada pasukan yang kemudian diberi dengan dari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tamalan bi ni'matin Allah wa fadlin lam yamsaskum su wa tabaru Allah." Maka mereka kembali dalam kenikmatan dari Allah dan juga dalam karunia dari Allah. Dalam tafsir disebutkan bahwasanya ketika mereka keluar, mereka tidak mendapatkan pasukan yang diberitakan tadi, justru mendapatkan sesuatu yaitu tempat jual beli. Yang namanya orang-orang Arab ketika dulu ya tempat jual beli sekarang dagangan di suatu tempat di luar kota sana, mereka berjual beli di sana. Ya, maka ternyata apa? Mereka mendapatkan keuntungan ketika keluar sana dan mendapatkan bahan-bahan yang mereka butuhkan ya, yang bisa dijual di pasar di kota Madinah. Maka ini keutamaan dari Allah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebagai ahli tafsir dalam ayat ini. Mereka kembali dengan kenikmatan dari Allah dan karunia dari Allah. Lam yantasum Mereka tidak tersungkur sedikit pun dengan suatu keburukan apapun, tidak suatu luka yang mereka hindari diri mereka ketika keluar dalam atau untuk mencari pasukannya. Wassalamualaikum. Dan mereka telah mengikuti dan mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan mereka tersebut. Keluar menyambut panggilan dari Rasulullah SAW, karena yang menyuruh mereka untuk keluar adalah Rasulullah SAW yang mengumpulkan mereka dan mengatakan jangan ada yang mengumpul kecuali orang yang keluar pada perang Uhud kemarin. Itu yang diceritakan oleh Rasulullah. Yang keluar adalah orang yang telah keluar sebelumnya, yang telah ikut dalam medan peperangan sebelumnya, yang mereka mengambil kekalahan pada medan peperangan yang sebelumnya tadi. Maka mereka menyambut seruan dari Rasulullah SAW tersebut, berarti mereka mengikuti dan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW. Maka inilah sunnahnya para nabi, tidak hanya sunnah Rasulullah SAW, pun ini ditafsirkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka anda ini kita ucapkan ketika dalam keadaan-keadaan yang darurat, dalam keadaan yang berjepit, dalam keadaan yang berbahaya, sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat dan juga Rasulullah SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita lanjutkan kepada hadis yang keempat. Namun sebelum kita membahas hadis yang keempat ini, mungkin ada yang akan ditanyakan. Lanjutkan berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ar-Rabi', hadis yang keempat. Ana bi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatil thayr. Akan masuk ke dalam surga kaum-kaumnya hati-hati mereka seperti hati-hatinya burung. Akan masuk ke dalam surga yaitu kaum-kaumnya hati-hati mereka seperti hati-hatinya burung. Ini sifat dari para penduduk surga, para penduduk jannah. Soal muslim, diriwayatkan oleh muslim. Apa yang maksud dengan hati mereka seperti hati-hatinya burung ini? Tafsirkan langsung oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini. Setelah menyebutkan hadis ini, beliau berkata, "Qila ma'nahu mutawakkilun." Dikatakan itu pada suatu pendapat, makna dari hadis ini maksudnya mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini langsung permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bertawakal. Dipermisalkan dengan burung. Jadi sebagai ulama mengambil dari hadis yang lainnya, maksudnya Rasulullah SAW mempermisalkan seorang yang bertawakal dengan tawakal yang sempurna dengan burung yang keluar untuk mencari rezekinya, mencari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengambil maksudnya ini yang dimaksud dalam hadis ini. Bahwasanya para penduduk jannah hati-hati mereka adalah sebagaimana hati-hatinya burung, yaitu hati-hati mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut sebetulnya akan disebutkan nanti oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yaitu hadis tersebut bunyinya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-thayr." Kalau saja seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang burung itu keluar dalam keadaan pagi harinya, yaitu burung itu keluar pada pagi hari dalam keadaan sarangnya kosong, kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya telah penuh, kenyang. Ini bagaimana burung itu usaha setiap harinya. Burung itu keluar seperti kita punya uang untuk beli makan. Burung itu keluar dalam keadaan bisa dapat makanan, bisa tidak, tapi dia keluar untuk kemudian mencari makannya. Maka dia pun mendapatkan makanannya, dia pun mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan seorang yang bertawakal dengan sebenar-benar yang tawakal dengan burung. Maka para ulama menafsirkan hadis yang kita sebutkan di sini, hadis yang keempat ini, Abu Hurairah yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dengan hadis yang lainnya. Beginilah cara para ulama ketika mentafsirkan dan menjelaskan suatu perkara di syariat ini, yang apabila dilihat pada suatu hadis atau suatu dalil baru bersendirian mungkin kurang jelas. Tidak kepada dalil-dalil yang lainnya diukurkan. Bukan kemudian dilihat kepada hadis tersebut kemudian yaitu apa namanya diolah dalam pemikiran sendiri, namun kemudian dikembalikan kepada hadis yang lain apabila memang ada hadis yang lain. Apabila memang tidak ada, maka baru para ulama berijtihad, berolah pikir untuk kemudian berusaha untuk menjelaskan dan mengetahui apa yang dimaksud dari hadis tersebut. Namun selama masih ada hadis yang lainnya, mereka berusaha untuk mengaitkan dengan hadis yang lainnya atau kepada ayat Al-Quran misalnya. Kemudian ada pendapat yang kedua, waqila qulubuhu raqiqatun, dan dikatakan pada pendapat yang lainnya maksudnya hati-hati mereka itu raqiqah, itu lembut, hati-hati yang lembut, hati-hati yang mudah tersentuh, mudah tiba kepada orang lain. Kita melihat kesusahan, kesulitan orang lain, mereka merasa tiba, mudah juga tersentuh dengan bacaan Al-Quran, ketika mendengarkan Al-Quran, memahami maknanya, maka merasa takut atau kemudian merasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apabila memang dibacakan tentang ayat-ayat mengenai janji-janji Allah bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan ketaatan. Hati yang lembut, bukan hati yang keras. Kalau hati yang keras tidak akan bisa yaitu menerima nasihat, tidak akan bisa kemudian tersentuh dalam bacaan Al-Quran. Para penduduk jannah, hati-hati mereka adalah hati-hati yang lembut, mudah untuk menasihati. Untuk menasihati bukan kemudian merasa bahwasanya dia direndahkan, ya, dijatuhkan ke orang mananya, justru akan dia tersentuh. Betapa baiknya saudaranya memberikan nasihat kepada dirinya, memberikan kepedulian kepada dirinya, ya, sehingga dia mendapatkan manfaat dari nasihat tersebut. Inilah hati-hati para penduduk jannah, mudah tersentuh, ya, lembut. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kedua sifat ini, baik dengan penafsiran yang pertama atau penafsiran yang kedua, karena kedua penafsiran ini dimungkinkan dari hadis ini. Bisa jadi yang dimaksudkan dengan bahwasanya para penduduk jannah itu hati-hati mereka seperti hati-hati burung, bisa jadi Allah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Dan bisa jadi bahwasanya hati-hati mereka adalah hati-hati yang lembut. Maka dari kedua penafsiran ini kita mengetahui bahwasanya dua sifat ini adalah dua sifat yang menjadi sebab seseorang masuk dalam jannah, masuk dalam surga. Maka bagi kita merealisasikan kedua sifat tersebut dalam diri kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Kita berusaha untuk betul-betul hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada sebab. Karena seorang yang bertawakal itu selain bergantung kepada Allah, dia juga melakukan sebab. Tapi seorang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bergantung kepada Allah, tapi dia bergantung kepada sebab yang dia lakukan. Jadi misalnya dia ingin mendapatkan, yaitu pendapatan, mendapatkan makanan, dia bekerja. Ini sebab. Bekerjanya apa? Sebab. Seorang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada pekerjaannya, kepada majikannya, kepada kepintarannya, kepada yang lain sebagainya. Yes. Ini orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Yes. Maka hendaknya kita betul-betul bertawakal kepada Allah, yaitu hati kita bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, untuk mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan, namun kita tetap mencarinya dengan melakukan sebab. Ini seorang yang bertawakal. Dan juga hati kita berusaha untuk melembutkan hati kita, melembutkan hati-hati kita. Nanti kita menjadi seorang yang mudah tersentuh ketika membaca Al-Quran atau kemudian mendapatkan hadis Rasulullah SAW, dan juga mudah untuk menerima nasihat dan yang lain sebagainya, yang menunjukkan lembutnya hati seseorang, bukan dan juga menunjukkan musuh hatinya bukan hati yang keras. Ini yang bisa kita petik dari hadis yang keempat ini. Kemudian berkata lima mata orial khamis, hadis yang ke lima Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, annahu ghadha ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Nahilin. Bahwasanya Jabir berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju suatu tempat yang namanya Najd, menuju suatu tempat yang namanya Najd. Ini sekali lagi hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat betul-betul mencintai al-jihad fi sabilillah, amalan yang sangat tinggi ya, di dalam agama Islam ini, al-jihad fi sabilillah. Beliau keluar sendiri untuk berperang bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Qala fa lam naqa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa qala ma'ahu. Lalu ketika Rasulullah SAW berpulang, yaitu apa? Yaitu pulang kembali ke kota Madinah, maka Rasulullah pulang bersama mereka, pulang bersama para pasukan. Fa'adrakat humul qailah, maka mereka menjumpai waktu qailulah. Waktu qailulah itu waktu untuk tidur siang. Ini kebiasaannya ya, para sahabat ya, dan juga ini satu sunnah sebetulnya ya, qailulah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qailu fa inna syaitana la yaqilu. Tidurlah. Karena tidur qailulah. Karena syaitan itu tidak melakukan tidur qailulah. Kapan waktu tidur qailulah? Dikatakan bahwasanya waktu itu qailulah yaitu ketika matahari sedang panas-panasnya itu zuhur. Ini waktunya untuk tidur qailulah yang disunnahkan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu perintah yang sunnah, suatu perintah yang sunnah. Maka mereka mendapati waktu qailulah fi wadin yatirul aidah, di suatu lembah yang di situ ada banyak pohon yang berduri. Ada Allah suatu jenis pohon yang berduri. Karena dalam Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun turun. Apalagi keadaannya ketika itu ya, di padang pasir, di jazirah sana, itu panasnya. Ya, memang bukan waktunya untuk melakukan perjalanan karena sangat melelahkan ketika melakukan perjalanan dalam keadaan seperti itu. Rasulullah SAW pun turun untuk kemudian beristirahat. Demikian pula para sahabat. Qala wa tatarraqa an-nasu yastadhilluna fi syajar. Dan para manusia pun berpencar untuk berburu di bawah pohon-pohon yang ada. Pohon-pohon yang saya sebutkan tadi, pohon aibah, pohon yang banyak durinya. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta sabratin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di bawah satu pohon samurah. Pohon samurah itu pohon sanas, jenisnya seperti pohon hedor, dan itu mana lebih besar. Pohon-pohon yang lebih besar daripada pohon-pohon yang lainnya. Samurah ini pohon hedor, tapi lebih besar. Fa'allaqa biha sayfahu. Maka Rasulullah SAW menggantungkan pedangnya pada pohon tersebut. Wa limna yawmana. Maka kami pun tertidur dengan suatu tertidur sesaat. Faidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia jaga. Maka tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kami. Wa idah indahu Arabiyun faqala. Maka kami mendapati maksudnya di sisi beliau ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman, orang kampung lah kalau zaman kita ini, orang yang dia tidak mengetahui sopan santun, tidak mengetahui adab-adab sebagaimana orang-orang kota. Kalau orang kota lebih beradab, kalau orang kampung lebih rendah adab dan akhlaknya, tidak mengetahui bagaimana sopan santun. Ini sudah masuk kompetisi. Bapak-bapak, beliau berkata kepada para sahabat, inna hadza iqtarata alayya sayyidi wa ana na'imun. Sesungguhnya orang ini ya, orang Badui tadi sudah menghunuskan pedangku dalam keadaan aku tidur. Menghunuskan pedang dan kemudian apa? Mengarahkan kepada Rasulullah. Qala fastayqadtu wa huwa fi yadihi shaddan. Maka aku pun terbangun dalam keadaan pedang tadi dalam di tangannya sudah ditahan dalam keadaan sudah hunus terarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala man yamnuka minni. Orang ini kemudian berkata, siapa yang sanggup menghalangi engkau dari aku? Yaitu kalau aku membunuh kemudian pedang ini, siapa yang akan menghalangi aku dari kemudian atau menghalangi engkau sehingga tidak terlindungi dan tidak tertimpa oleh pedang ini. Qultu, aku pun berkata, Allah. Ini perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintahkan beliau adalah seorang nabi. Jadi untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan Allah yang akan melindungiku. Mengatakannya tiga kali. Dalam Allah, Allah, Allah. Yang paling berbahaya sekali pun. Tadi apa? Karena tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun di satu di bawah satu pohon, sedangkan pasukan apa menyebar di pohon-pohon yang lainnya. Merasa aman, maksudnya waktu tersebut dalam waktu yang tidak ada manusia ada yang tahu-tahu ada apa? Seorang Badui, seorang pedalaman, orang kampung ada. Orang yang tidak tahu sopan santun dan kemudian apa menguruskan pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang memiliki kelebihan. Banyak kelebihan yang harus kita dapat dalam hal ini. Ya, karena akan disebutkan di buah-buah yang lainnya. Di antara kelebihannya tadi kita sebutkan bahwa beliau adalah seorang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang paling penting pun, beliau bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang betul-betul berani. Dalam keadaan yang seperti ini tidak kita melihat komentar. Karena mereka semua mengatakan Allah yang akan melindungi beliau. Betul-betul hati beliau adalah hati yang kuat. Bayangkan kalau kita dalam keadaan seperti ini sedang tidur, tahu-tahu bagusnya mau diusut pisau, dibangun pisau. Bagaimana kira-kira? Apakah keringat dingin? Takut tidak? Dalam keadaan yang seperti ini. Tapi Rasulullah SAW tidak. Dia adalah seorang yang diberikan kekuatan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dalam keadaan seperti ini pun beliau tetap gentar dan tetap bertawakal kepada Allah. Jadi ingat ini senjata digantungkan posisinya. Tapi apa beliau tidak memiliki senjata lain? Untuk melawan. Dalam keadaan seperti itu beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala wa lam yu'aqibhu wa jalas. Dan beliau tidak menghukum orang tadi dan beliau pun lupa. Jadi setelah menceritakan bahwa orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, beliau tidak menghukumnya. Dan pada riwayat ini tidak disebutkan bagaimana beliau bisa lolos dari ancaman orang tadi, dan akan disebutkan pada riwayat yang selanjutnya. Kalau bisa baca kepada semuanya menentang. Alhamdulillah ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.